Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala al-mab'uzi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu'u wal-Marjan. Kita akan masuk di bab yang ke-29. Babun mata yaqumun nasu lis-salah. Bab kapan makmum berdiri untuk melaksanakan sholat jamaah. Kapan makmum berdiri untuk melaksanakan sholat jamaah. Di sini penulis membawakan sebuah hadis. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, uqimatis sholah. Salat sudah dikumandangkan iqamah. Wa uddilatis shufufu qiyaman. Dan shaf sudah diluruskan dalam posisi berdiri. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, datang menemui kami. Kemudian ketika beliau berdiri di musallahu, di tempat sholat beliau, maksudnya adalah di mihrab, tempat imam. Meskipun tempat imam Nabi SAW tidak ada tempat khusus, sehingga kanan kirinya kosong, tidak ada bangunan, tidak ada tembok. Kalau seperti di tempat kita, mihrabnya ada bangunan khusus. Sementara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kanan kiri, tidak ada apapun. Falamma qama fi musallahu, ketika beliau berdiri di tempat salat beliau, dzakara annahu junubun. Beliau teringat kalau beliau sedang dalam kondisi junub, belum mandi. Faqala lana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanakum, tetap di tempat kalian. Padahal tinggal takbiratul ihram. Tinggal takbiratul ihram. Summa raja'a, kemudian beliau pulang. Faghtasala, dan mandi. Makmum tetap berdiri di tempat, nunggu orang junub mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kharaja ilaina wa ra'suhu yaqturu. Kemudian beliau kembali menemui kami ke masjid, sementara rambut beliau meneteskan air. Faqabbara, kemudian beliau bertakbir. Fasallayna ma'ah, dan kami salat berjamaah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Zahir dari hadis yang dibawakan oleh penulis, wallahu a'lam, bahwa berdiri ketika iqamah dikumandangkan. Makmum berdiri ketika iqamah dikumandangkan. Sehingga pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, jamaah sudah siap rapi dalam shaf mereka. Karena itu kata Abu Hurairah, uqimatis shalah wa uddilatis shufufu qiyaman. Iqamah dikumandangkan dan shaf sudah dirapikan dalam posisi berdiri. Berarti makmum berdiri kapan? Ketika iqamah dikumandangkan. Fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar masuk ke dalam masjid. Falamma qama fi musallahu, kemudian beliau langsung berdiri di tempat salatnya. Baik, kita akan membahas bagian ini. Kapan makmum mulai berdiri ketika salat jamaah? Yang umum di tempat kita, terutama di masjid-masjid yang jamaahnya menyatakan sebagai ahlu sunnah, yang sudah kenal sunnah. Makmum mulai berdiri 1 menit sebelum qomat. Nah, sudah gerutuk-gerutuk maju, kemudian membentuk shaf. Atau 1/2 menit sebelum iqamah, sudah merapikan shaf karena rebutan shaf yang pertama. Apakah ini sudah sesuai sunnah? Sekarang kita akan lihat. Para ulama memberikan rincian terkait kapan makmum berdiri ketika sholat jamaah. Yang pertama adalah imam rotib atau imam tetap belum masuk atau masih berada di luar masjid. Imam rotib belum masuk ke dalam masjid atau dia berada di luar masjid. Kapan makmum berdiri? Jawabannya adalah setelah mereka melihat imam rotib datang. Rotib sudah masuk ke dalam pintu masjid, barulah makmum berdiri. Karena ini bagian dari kebiasaan Nabi SAW. Beliau sebagai imam rotib Masjid Nabawi, datangnya beliau paling telat. Karena beliau sholat sunnah di rumah, sholat qobliyah di rumah. Kemudian ketika mau dikumandangkan iqamah, maka beliau keluar rumah menuju masjid dan langsung dikumandangkan iqamah. Kemarin sudah kita tampilkan gambar denah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling jauh di mana? Yang paling jauh di mana? Enggak ada yang jauh. Semuanya mepet dinding masjid. Kanan, kiri, belakang, depan. Yang di depan rumahnya siapa? Masih ingat enggak? Yang di depan di sebelah, di balik kiblat, di arah kiblat rumah Sofia bukan di belakang. Sofia di belakang Zainab. Sedangkan rumah Aisyah radhiyallahu anha di depan samping kiri. Rumahnya Zainab di depan, di balik tembok kiblat. Tayyib. Sehingga rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mepet dengan masjid. Begitu beliau keluar dari rumah beliau, langsung masuk ke dalam masjid. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke dalam masjid, Bilal langsung mengumandangkan iqamah dan salat wajib dimulai. Disebutkan dalam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Bisa dicatat hadis ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni." Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka janganlah kalian bangun hatta tarawni, sampai kalian melihatku. Sehingga batasan kapan makmum berdiri sejak mereka melihat imam rotib datang. Dan bahkan beliau melarang jangan bangun dulu sampai kalian melihatku. Baik. Kondisi yang kedua, imam rotib sudah berada di dalam masjid, atau masjid itu enggak punya imam rotib, sehingga ketika begitu selesai iqamah saling udur-uduran. Saling udur itu apa? Suruh-suruhan. Kamu saja sampai pingsut untuk menentukan si qomat sebelum dikumandangkan. Mereka sudah bersiap maju membentuk shaf, itu mengikuti madhab Malikiyah. Pendapat yang kedua, makmum mulai berdiri setelah iqamah selesai dikumandangkan. Selesai iqamah dikumandangkan. Ini adalah pendapat Syafi'iyah. Keempat, makmum mulai berdiri setelah kalimat qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Dan ini pendapat Hambali. praktek di negara kita, umumnya masyarakat punya pemahaman kapan dia berdiri, makmum berdiri setelah imam mengucapkan, setelah muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dan itu adalah madhab Hambali. Meskipun dilakukan di masjid Nahdiyin, ya, qad qamatis shalah, makmumnya pada bangkit. Itu praktek madhab Hambali. Kalau Syafi'iyah nunggu sampai selesai qomat baru berdiri. Dari sekian pendapat di atas, memang tidak dijumpai dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada beberapa riwayat dari kalangan sahabat dan tabi'in yang menunjukkan bahwa makmum berdiri setelah imam atau setelah muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Di antara dalilnya, Al-Baihaqi menyebutkan dalam sunannya, waruwina an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu idza qila qad qamatis shalah wa thabafa qama. Kami mendapatkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika terdengar kumandang qad qamatis shalah, maka Anas langsung berdiri. Sehingga batasan beliau berdiri adalah ketika kapan? Qad qamat as-salah. Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf. Kalau yang tadi Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari Anas Ibn Malik. Yang kedua ini siapa? Riwayat Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Diceritakan oleh Atiyah, beliau mengatakan, seorang ulama tabi'in, kunna julusan inda bini Umar radhiyallahu anhuma. Kami pernah duduk bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Falamma akhadha al-muadzinu fil iqamati kumna. Ketika muadzin mulai mengumandangkan iqamah, maka kami pun berdiri. Faqala Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar mengatakan, ijlisu, duduk lagi, duduk lagi. Fa idza qala qad qamatis shalah faqumu. Kalau muadzin sudah mengucapkan qad qamatis shalah, barulah silakan kalian berdiri. Ini lebih tegas lagi menunjukkan bahwa para sahabat memerintahkan berdirinya dimulai dari kapan? Qad qamatis shalah. Kemudian riwayat yang ketiga, keterangan dari Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, hina yaqulul muadzinu qad qamatis shalah faqumu qad qamatis shalah. Ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, maka bangunlah kalian karena qad qamatis shalah, sebentar lagi salat akan ditegakkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Yang tiga riwayat ini mendukung pendapat siapa? Mendukung kauluman, pendapat Hambali, yang menganjurkan bahasanya makmum itu berdiri sejak muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wallahu a'lam. Dan dohir hadis dari apa yang diceritakan oleh atau yang disebutkan oleh Abu Hurairah di sini, yang disebutkan oleh penulis adalah bahwasanya sahabat sudah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk tapi masih berada di tempat yang jauh dari mihrab. Mereka sudah berdiri langsung membentuk saf. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mihrab dan salat dimulai, tapi beliau lupa kalau ternyata belum mandi junub. Kemudian hadis ini juga menunjukkan salah satu di antara bentuk adab. Apa bentuk adab itu? Bahwa seorang imam ratib selama dia tidak berhalangan, maka tidak boleh digantikan oleh siapapun. Kita bisa bayangkan kalau imam ratib pesan, tunggu sebentar saya tak mandi junub. Kira-kira gimana? Itu baru kirim WA ya, dia belum datang, pasti sudah digantikan oleh yang lain. Dan ini kurang benar. Yang betul adalah tunggu Imam Ratib datang. Sehingga selama di situ ada Imam Ratib, imam yang resmi, maka siapapun tidak boleh maju untuk jadi imam. Pelajaran ini dulu sangat ditekankan oleh Ustadzuna Ustadz Umar Budi Hargo Hafizahullah. Ketika berada di pesantren, beliau berada di rumah dan tidak ada tamu. Jamaah sudah pada kumpul. Beberapa dosen UGM, bahkan mereka dari kampus ke Lempong Sari hanya untuk sholat duhur di Masjid Taruna Al-Quran. Gak keluar-keluar mungkin sampai sekitar jam setengah satu, dan gak ada satupun yang berani maju. Wallahu a'lam apakah itu kesengajaan untuk pendidikan ataukah ada latar belakang yang lain. Gak ada satupun yang berani maju, karena memang bagian dari aturan dalam masalah ini, selama Imam Ratib ada, maka tidak boleh digantikan kecuali jika dia punya uzur. Nabi SAW pernah secara sengaja, ini kesengajaan, beliau tidak keluar rumah, tidak ke masjid ketika waktu isya, sampai Allah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur, artinya apa? Ibu-ibu dan anak-anak tidur gasik. Bapak-bapak, ya jangan tidur dulu ya. Nah, kajian harus. Ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Beliau mengetuk pintu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qad namatin nisa'u wasibyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Keluarlah Rasulullah SAW. Dan beliau menyampaikan, saya sudah tahu apa yang kalian lakukan. Kalian menunggu di sini dan tetap bersabar untuk menunggu sampai aku datang. Lalu beliau menyampaikan, fawallahi ma yantadhiruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum. Demi Allah, di malam ini tidak ada orang yang sedang menantikan sholat isya selain kalian di muka bumi ini. Sehingga yang ibadah ketika itu hanya yang ada di Masjid Nabawi. Di tempat yang lain tidak ada. Ini ibadah yang enggak bisa ditiru oleh siapapun. Anda mau ibadah jam berapa sendirian? Jam 1 malam? Jam 1 malam di Indonesia di Masjidil Haram kosong enggak orang ibadah? Enggak ada. 24 jam ada orang ibadah. Sehingga Nabi SAW secara sengaja menunda pelaksanaan sholat isya sampai tengah malam, karena beliau ingin menunjukkan di hadapan Allah Ta'ala, sahabat yang hadir ketika itulah mereka satu-satunya orang yang sedang ibadah, dan tidak ada manusia yang lain selain mereka yang ibadah ketika itu, menjadi manusia yang paling istimewa di malam itu. Ini ibadah yang gak bisa ditiru. Di zaman kita gak bisa, karena yang namanya ibadah akan selalu ada yang membersamainya. Dan gak ada satupun sahabat yang berani kemudian maju atau grundel terus, imam kok kaya ngene dintani gak kerosok, ganti. Tidak, gak protes mereka. Tapi mereka menunggu sampai Imam Ratib datang. Kemudian pelajaran berikutnya terkait masalah muru'ah, menjaga kewibawaan pribadi. Muru'ah itu berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain, dan kita diperintahkan untuk menjaga muru'ah. Nabi SAW mengatakan, al-haya'u minal iman. Malu itu salah satu di antara cabang iman. Rasa malu menyebabkan muru'ah seseorang semakin terjaga. Malu ah pakai kayak gini. Kenapa? Dia merusak muru'ah, merusak kehormatan. Antara satu waktu dengan waktu yang lain itu berbeda. Di zaman beliau terlihat mandi junub itu tidak merusak muru'ah. Sehingga ada orang yang datang dalam kondisi basah, ketes-ketes air, habis mandi junub, bagi masyarakat biasa saja. Itu tidak bertentangan dengan muru'ah. Bahkan Nabi SAW sering sholat menggunakan kain yang di situ ada bekas apa? Air mani yang sudah diperciki air. Ada bekas mani yang sudah ditetesi air. Dan beliau tidak malu dengan aktivitas ini. Berarti yang seperti ini tidak merusak muru'ah. Apakah ini perlu ditiru di zaman sekarang? Sehingga sebelum ngimami sholat junub dulu, terus datang ke masjid dalam kondisi basah rambutnya, penuh dengan ketes-ketes air, disentuh sama makmumnya, Pak Imam rambutnya basah ya. Loh, memang kenapa? Di zaman kita ini berbeda suasananya, sehingga kelihatan itu saja kita malu. Makanya yang biar gak malu terus digundul ya. Kan tidak tahu kalau ternyata rambutnya basah. Tayyib. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Ada satu kondisi penjelasan yang disampaikan oleh ulama. Memakai kaos itu bisa merusak muru'ah. Makanya seorang ulama, mereka tidak mau keluar rumah dalam kondisi tidak pakai busana tambahan. Seperti para ulama Saudi sekarang. Coba Anda bisa lihat, pernah enggak melihat misalnya Syekh Utsaimin kaos oblong, atau fotonya Syekh Abdul Razak kaosan oblong? Enggak pernah terlihat. Meskipun dalam kondisi yang lain, bahkan lepas tutup kepala enggak ada. Karena menurut budaya mereka, lepas tutup kepala itu merusak muru'ah. Sehingga cari ceramah mereka yang dalam kondisi lepas tutup kepala. Kecuali kalau dalam kondisi ihram. Kecuali sedang ihram, nah baru mereka lepas tutup kepala. Selain itu tidak ada. Karena itu dalam rangka menjaga muru'ah. Wallahu a'lam. Tayyib, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari bab mata yakumun nasu lis-shalah. Selanjutnya kita akan membaca bab yang ke-30. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat, maka berarti dia dianggap telah berhasil mendapatkan salat. Siapa yang mendapatkan satu rakaat salat, maka dia dianggap telah mendapatkan salat itu. Yang dimaksud begini. Kalau ada orang yang telat, lalu dia melaksanakan salat mepet dengan tenggelamnya matahari. Begitu dia dapat satu rakaat, terdengar adzan maghrib, maka dia dapat sholat asar. Meskipun rakaat kedua, ketiga, keempat dikerjakan setelah adzan maghrib. Ada orang yang sholat subuh, rakaat yang pertama sebelum matahari terbit. Begitu masuk rakaat kedua matahari terbit, maka dia sudah dianggap telah mendapatkan sholat subuh, sehingga dapat satu rakaat sama dengan mendapatkan apa? Sholat. Ada orang sholat duhur dapat rakaat pertama, setelah bangkit ke rakaat kedua terdengar adzan asar, maka dia dianggap telah mendapatkan sholat. Meskipun rakaat ketiga, kedua, ketiga dan keempat dikerjakan di waktu asar. Dalilnya ini, man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Baik. Lalu kapan batasan orang dianggap telah mendapatkan satu rakaat salat? Batasannya adalah sejak dia mendapatkan rukuk, sejak dia mendapatkan rukuk. Nah, sehingga dengan dua batasan ini, maka ulama memberikan jawaban untuk kasus makmum masbuk ketika Jumatan. Ada makmum yang masbuk ketika Jumatan, langsung dia bergabung dengan jamaah. Allahu Akbar, imam rukuk, Allahu Akbar, langsung dia ikut rukuk. Terus dilanjut, ternyata itu adalah rokaat yang kedua, kemudian dia imam salam. Berarti orang ini dapat berapa? Satu rokaat bersama imam. Pertanyaannya, nambahi satu ataukah nambahi tiga? Berapa jumlah rokaat yang harus dia tambahkan? Satu atau tiga? Satu. Kenapa? Dia dianggap telah mendapatkan Jumatan, dan sholat Jumatan cukup dua rokaat. Maka orang ini yang masbuk dan mendapatkan satu rokaat bersama imam, nanti cukup nambahi satu rokaat karena dia dianggap telah mendapatkan Jumatan. Berbeda dengan yang kedua, ketika dia gabung, ternyata imamnya sudah sujud di rokaat yang kedua, dia langsung gabung Allahu Akbar terus ikut sujud. Lalu imam salam, berapa rokaat yang harus dia tambahkan? Empat. Kenapa? Karena dia tidak dihitung ikut Jumatan, sehingga harus sholat zuhur. Karena itu dia harus kerjakan empat rokaat. Mohon insyaallah ya jemaah. Walhamdulillah. Batasannya adalah siapa yang dapat satu rokaat, maka dia mendapatkan sholat yang dikerjakan. Sehingga ketika orang mendapatkan satu rokaat bersama imam Jumatan, maka dia dianggap telah mendapatkan Jumatan. Wallahu a'lam. Berarti hitungannya kalau dia sholat, contoh sholat asar nanti masih masuk maghrib, kalau dia rukuknya masih waktu asar, sudah dianggap. Baik. Sekarang kalau ada orang yang sholat asar ketika mepet maghrib, begitu dia rukuk, terus i'tidal sami Allahu liman hamidah, adzan maghrib, apakah dia sudah dianggap mendapatkan satu rakaat? Jawabannya sudah. Karena itu sholatnya sah sebagai sholat asar. Sholatnya sah sebagai sholat asar. Baik. Kita berbicara tentang hukum sah dan tidaknya, bukan berbicara dianjurkan dan tidaknya. Berarti kata ustaz boleh sholat asar mepet maghrib. Saya tidak ngomong kayak gitu. Kita berbicara hukum sah dan tidaknya. Dia sah telah mendapatkan sholat asar, sehingga gugur kewajibannya untuk sholat asar, terlepas apakah dia berdosa ataukah tidak dalam masalah ini. Karena dosa dan tidak disebabkan mengakhirkan sholat itu berbeda-beda, apakah dilihat apakah dia punya udzur ataukah tidak. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Babun awqatus shalah. Bab tentang waktu sholat. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, beliau termasuk sahabat yang bergelar Al-Badri. Dan ulama beda pendapat kenapa beliau bergelar Al-Badri. Mohon dibedakan, ada Abu Mas'ud Ibnu Mas'ud. Siapa nama asli Abu Mas'ud? Siapa nama asli Abu Mas'ud? Uqbah Ibnu Amr. Uqbah Ibnu Amr lebih ma'ruf dengan kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Siapa nama asli Ibnu Mas'ud? Abdullah. Dan beliau lebih dikenal dengan nama aslinya dibandingkan kunyahnya. Uqbah ibnu Amr al-Badri. Nah, ulama khilaf apakah ikut perang Badar ataukah karena rumahnya di dekat Badar sehingga beliau digelari al-Badri. Pendapat yang masyhur, beliau digelari al-Badri bukan karena peserta perang Badar, tapi karena beliau rumahnya di dekat Badar sehingga digelari al-Badri. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, sabata annahu ishtaraka fil Badr. Terdapat riwayat yang sahih kalau beliau ikut terlibat dalam peristiwa perang Badar, sehingga gelar al-Badri boleh juga dinisbahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penghargaan untuk para peserta perang Badar. Abu Mas'ud menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazala Jibrilu fa'ammani fasallaitu ma'ah, thumma sallaitu ma'ahu. Yahsibu bi asabihi khamsata salawatin. Jibril turun lalu beliau mengimami aku dan aku menjadi makmumnya. Fasallaitu ma'ahu, aku menjadi makmum beliau. Thumma sallaitu ma'ahu, kemudian aku jadi makmum beliau. Thumma sallaitu ma'ahu, kemudian aku jadi makmum beliau. Berapa kali? 3. Thumma sallaitu ma'ahu, kemudian aku jadi makmum beliau lagi. Thumma sallaitu ma'ahu, kemudian aku jadi makmum beliau. Sebanyak 5 waktu. Beliau menghitungnya dengan jarinya, 5 waktu salat. Namun di sini tidak ada penjelasan, tidak ada penjelasan 5 waktu itu kapan saja. Yang jelas salat yang dikerjakan setelah turun peristiwa Isra Mi'raj adalah 5 waktu. Tayyib. Penjelasan detail ada di bawahnya. Hadis dari Abu Mas'ud. Mas Mu'abi Mas'ud. Siapa nama Abu Mas'ud? Siapa tadi namanya? Uqbah bin Man Ibnu Amr. Uqbah Ibnu Amr. Dari Ibnu Shihab Az-Zuhri, bahasanya Umar bin Abdul Aziz, akhara salata yauman, beliau menunda pelaksanaan salat pada satu hari tertentu. Fadakhala alaihi Urwah bin Zubair, kemudian beliau ditemui oleh Urwah ibn Zubair. Man Urwah ibn Zubair? Saudaranya siapa? Zubair. Ibunya siapa namanya? Ibunya siapa? Asma bintu Abi Bakar, sehingga beliau adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarahu anna al-Mughirah ibn Syu'bah akhara as-salata yawman. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz bahwasanya Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat, beliau pernah mengakhirkan pelaksanaan salat pada hari tertentu. Wa huwa bil Iraq, ketika itu Ibnu Syu'bah berada di Irak. Fadakhala alaihi Abu Mas'ud Al-Ansari, kemudian beliau ditemui oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Faqala hadha, faqala Abu Mas'ud bertanya, ma hadha ya Mughirah, ada apa wahai Mughirah? Alaysa qad 'alimta anna Jibril salawatullahi wa salamu alayhi nazala fa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma salla fa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau tahu bahwasanya Jibril alaihi salatu wasallam turun lalu beliau salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makmumnya. Coba kita hitung ya. Beliau salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi makmumnya. Kemudian salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi makmumnya. Kemudian salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi makmumnya. Summa shalla Jibril salat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makmumnya. Summa shalla. Kemudian Jibril salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi makmumnya 5 kali. Summa qala, lalu beliau bersabda, bihadza umirtu. Inilah yang diperintahkan kepadaku. Faqala Umar li Urwah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Urwah, "I'lam ma tuhadditsu." Ketahuilah apa yang aku sampaikan kepadamu, hadis yang aku sampaikan kepadamu. "Au inna Jibril huwa aqama li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waqta shalah." Apakah Jibril dia yang mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat? Qala Urwah, kata Urwah, kadzalika kana Bashir ibnu Abi Mas'ud yuhadditsu an abihi. Jawaban Urwah, seperti itulah yang pernah disampaikan oleh Bashir bin Abi Mas'ud, beliau menyampaikan hadis dari ayahnya yaitu Abu Mas'ud Al-Ansari. Wallahu a'lam. Tayib, hadis ini hanya menceritakan bahwa waktu salat itu diajarkan oleh Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti penetapan waktu yang diajarkan oleh Jibril. Kemudian suatu ketika Umar bin Abdul Aziz di masa tabi'in, beliau mengakhirkan waktu salat dikritik oleh Urwah ibnu Zubair. Lalu terjadilah dialog tadi menceritakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Jibril tentang waktu-waktu salat. Namun tidak disebutkan rinciannya, Jibril turun kapan di waktu berikutnya dan seterusnya. Tayyib, sehingga tidak menunjukkan secara khusus kapan pelaksanaan salat. Intinya ada 5 waktu dan 5 waktu itu diajarkan oleh Jibril. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, hadisnya ada di kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitabil aziz, bahwa Jibril alaihissalam turun 2 kali, hari pertama dan hari kedua. Di hari pertama Jibril turun di awal waktu, beliau ketika subuh turun pada saat fajar terbit. Kemudian di hari yang kedua Jibril turun di akhir waktu, ketika subuh turun mendekati terbit matahari. Di hari yang pertama salat duhur ketika matahari sudah tergelincir. Di hari yang kedua salat duhur ketika bayangan benda mendekati tinggi bendanya. Dan begitu seterusnya. Sehingga Jibril turun dua kali menjelaskan batas awal sama batas akhir. Wallahu a'lam. Dan seperti waktu yang saat ini kita alami. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asra wasyamsu fi hujratiha qabla an tadhhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar dan wasyamsu fi hujratiha, dan matahari berada mengenai hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin hujrah itu apa, Pak? Teras. Wilayah rumah yang tidak ada atapnya. Dia hanya ditutupi oleh dinding dari pelepah-pelepah kurma atau kayu, sehingga tidak keluar dari, tidak terlihat dari luar. Seperti gubuk kalau di tempat kita ya. Gubuk ditutupi daun-daun, tapi atapnya terbuka. Qabla an tadhara, sebelum matahari itu meninggi. Wal murad, yang dimaksud di sini adalah al fai'u fi hujratiha qabla ayya'lua ala al-buyut. Fakannat bisyamsi anil fai'. Yang dimaksud oleh Aisyah adalah bayangan dinding teras itu belum terlalu panjang sehingga belum mengenai wilayah al-bait. Al-bait itu apa? Yang ada atapnya, yang ada tutupnya. Masih ingat denah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini al-bait ada atapnya, yang ini apa? Hujrah. Dinding hujrah belum mengenai al-bait. Kenapa? Karena matahari masih tinggi. Semakin pendek matahari, nanti bayangan ini akan semakin panjang, semakin panjang. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar ketika di awal waktu. Wallahu a'lam. Anak-anak sudah pada tidur dan ibu-ibu, maka kajian selesai ya. Walhamdulillah. Jamaah banyak yang tidur nih. Qad namatin nisa'u wasibyan. Wallahu a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang masih tentang pengaturan jadwal salat yang tepat. Termasuk nanti insyaallah akan kita bahas kenapa dalam pengaturan jadwal salat kita menggunakan hisab, sementara penetapan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal kita menggunakan ru'ya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.